Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin, asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal, wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Hadrotal mutaromin, para kiai ingkang kula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah paguyuban gotong royong sapu bersih. Oh, sapu lebu. Ingkang mapan wonten Kudus. Bu Ibu muslimat, fatayat, napa bedane muslimat kalih fatayat? Fatayat niku ambune parfum, muslimat niku ambune balsem. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kula wau sampun bidal saking Semarang niku setengah setunggal. Perkiraan 1,5 jam sudah sampai. Ternyata macet total. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saged sowan. Mila kula yakin pertemuan sonten menika estu sudah digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 17 Februari kula mantuk umroh. Tanggal 18 dalu kula turu tangi jam 1. Kula ngimpi, Miftah sesuk kowe tiba. Akhire kula tangi turu ngomong kali bojo kula. Beb, sesuk aku tiba. Bojo kula takon, tiba saking pun tiba, kurang ngerti. Tapi aku mau ngimpi sesok tiba. Mbah tiba sangka panggung, sangka wit, numpak motor tiba, napa nembe numpak bojo tiba, kula ya ora ngerti. Akhirnya leres, Pak. Tanggal 19 pagi saya manasi motor, kebetulan saya pembina Harley Davidson Club Indonesia. Kula nembe numpak motor 5 menit tiba. Begitu tiba kula delok sak awak niku utuh kabeh. Wah, sekti iki aku. Ternyata 5 menit kemudian begitu kaos tangan kula buka, tangan kula keriting telu. Akhirnya saya pulang, saya ajak istri ke rumah sakit. Ayo ning rumah sakit. Lah napa, Bah? Bar tiba. Kok saged wayahe. Itu dibawa teng rumah sakit, di ronsen ternyata patah 3 jari. Di 4 lokasi, jentik, jari manis, jari tengah. Patah 3 jari. Dokternya takon kali kula, kok sing patah 3 jari Gus? Nggih, soale nopo kalau 2 jari atau 1 jari dikira pendukung calon presiden. Mila telu. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu dokter menghendaki saya untuk operasi. Kula takon, operasi jam pinten? Jam sekawan. Rampung jam pinten? Jam 6. Kula mengke dalu ngaji teng Ponorogo, kampanye pemilu damai. Saged mboten mungkin dokter, kula rampung operasi langsung dibeto teng Ponorogo numpak ambulan. Kula mengke dalu ajeng ngaji teng Ponorogo. Pikir kula, kan keren pengajian numpak ambulan. Kan rong tau ana. Akhire doktere ngomong, "Ampun Gus, jenengan istirahat mawon butuh seminggu teng rumah sakit." Kula jawab, "Pokoke jenengan janji kali kula mengke sore dibeto teng Ponorogo." Begitu medal saking kamar, dokternya ngerasani. Oh, kiai ini rodok kentir. Begitu janji, kula dioperasi rasane ayem. Ternyata saya dibohongi. Begitu kula tangi jam 8 dalu, saya masih berada di rumah sakit. Artinya apa? Saya telah tertipu. 1 hari kemudian, kula nyopot infus. Pak dokter, infus emang copot. Kula jengaji teng Kendal, Harlah NU dan Haul Gusdur. Tulung jenengan copot. Dokternya kondo, gak berani Gus, copot atau saya copot sendiri. Saya mau berangkat ngaji ke Kendal. Akhirnya dicopot, Pak. Akhirnya saya berangkat ngaji ke Kendal, jamaah dikasih tahu, tolong gak usah ada yang salaman dengan Gus Miftah, tangannya baru operasi. Ono rondo sing ngeyel. Luwayu ngrebut tangan kula. Akhire tangan kula niki sing badhe operasi. Niku getihe medal kabeh. Direwebut kali rondo niku kula mbaten dancuk, dancuk kula ngoten. Bapak Ibu, ada pertanyaan begini. Apa toh sebenarnya motivasinya? Istri saya bertanya begini. Bah, waktunya Abah itu kan 1 tahun penuh habis untuk pengajian. Saya itu jarang pulang, Bu. Kalau kemudian nuruti karep, kula niku ya karepe pengen dolan kali anak, ngopeni santri ning omah. Turu-turu ning omah sak piturute. Kalau nuruti karep, kalau nuruti penghasilan, ada banyak perusahaan nawari saya untuk bekerja. Saya mau diangkat jadi komisaris di beberapa perusahaan. Dah Gus minta jadi komisaris di perusahaan kami, wis oleh penghasilan. Lak nuruti penghasilan. Tapi nyuwun sewu, ada pertanyaan. Kenapa waktunya Gus minta itu habis di jalan? Kula ngoten iki mun seminggu dereng mantuk. Maka nyuwun sewu, walaupun istri saya cantik, Bu, saya jarang kelon, Bu. Karena saya enggak pernah di rumah. Ya ketemune mung menungso-menungso ngene iki lah pokoke naonane. Singgonmu kok mung telu to, Kang? Nuwun kangge. Enggak, mereka minggat. Kalau nuruti karep, ya kula niku karepe istirahat ning omah, guyon kali anak bojo. Saya ditanya, apa motivasinya? Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, saya mau berbagi dengan ibu-ibu muslimat yang di sini banyak hadir dan Bapak Ibu sekalian. Apa motivasi saya yang pertama? Yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu." Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur sebagaimana dia mati. Jadi nyuwun sewu, kalau ngaji ini jadi kebiasaan saya, maka saya meyakini saya besok akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kalau saya biasa ibadah, maka saya meyakini Allah akan memanggil saya dalam keadaan beribadah. Kan keren, saya pengajian di Kudus, tahu-tahu malaikat Israel datang. Diumumkan di masjid, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," telah meninggal dunia dengan tenang, tukang syuting umpamane. Kan keren banget. Ternyata sing mudar tukang syutinge. Apakah banyak contoh orang itu meninggal sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan? Banyak. Saya punya kawan namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus, atau yang Bapak Ibu kenal dengan nama Opik Tombo Ati. Mas Opik ini punya ibu penghafal Quran 30 juz, Hafidhah Al-Quran. Bahkan ibunya Mas Opik ini menulis Al-Quran 6666 ayat dengan menggunakan tangannya. Satu ketika bertanya, apakah kalau saya biasa membaca Quran, saya akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan membaca ayat Al-Quran? Saya jawab, iya. Dan ternyata benar, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi cah nom-nom, cah pagiyupan, hati-hati. Wala gawianmu mendem, ya modarmu pas mendem. Eto. Hati-hati. Kowe lak kebiasaane nglontir. Iya, kowe hati-hati, hati-hati. Wonge ya ana iki. Ya melu guyu ngono. Hati-hati. Maka kenapa tau kemudian Gus Miftah itu blusukan ke kafe, blusukan ke tempat lokalisasi, ke dunia malam. Saya masuk ke tempat karaoke untuk pengajian. Saya sampaikan kebesaran Allah di tempat lokalisasi. Saya ngaji dengan para PSK, dengan lak teng Jawa Timur niku jenenge begenggek. Genggek. Kok lak teng Kudus jenenge napa niku? Napa? Apa le? Ciblek matamu ngawur ciblek. Ciblek niku singkatan cilik-cilik betah melek ngono lho. Wong kabeh niku ana singkatane kok. WTS. WTS ki PSK yono, PSK perempuan suka kelon. Apa? PK itu karaoke le, pemandu karaoke. Wow, aku ki kiai lonte mau ajari. Ya apalah aku karaoke. Kalau aku kiai ini, kalau kamu kan penikmatnya. Iya. Kenapa saya blusukan ke tempat-tempat seperti itu? Karena mengajarkan kepada mereka untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Walaupun cuma satu bulan sekali saya masuk ke lokalisasi. Saya masuk dua minggu sekali di tempat-tempat prostitusi. Tujuannya cuma satu. Menjadikan kebiasaan-kebiasaan mereka, di tengah-tengah kemaksiatan mereka ada kebaikan yang dilakukan. Walaupun tidak semua orang bisa menerima dakwah saya. Banyak orang-orang yang mengatakan Miftah itu penjual agama. Miftah itu kayak dajjal, ngaji kok neng lokalisasi. Solawatan karo mbak-mbak seksi. Apakah tidak boleh mbak-mbak seksi bersolawat? Saya jawab, boleh. Lebih baik mereka seksi tapi bersolawat daripada tidak seksi tapi tidak bersolawat. Kan ya apa-apa, ya menungso lagi kolok-kolok kali. Neng kafe, temu sing ayu, seksi. Neng kene, tuwa, lemu-lemu, mamane kita. Kan ya kafe ini ada kolok-kolok nih. Ya kadang kolok. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kemudian kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kadang-kadang justru yang kecil itu menyelamatkan. Banyak orang-orang yang membanggakan amal-amal yang besar, tapi justru tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kadang banyak amal yang kecil, justru amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya bilang, kenapa kemudian waktu saya ini sudah habis untuk pengajian, kecelakaan saya tetap tidak mau berhenti? Karena saya tidak pernah tahu. Dari sekian banyak majelis yang saya datangi, majelis mana yang kemudian diterima oleh Allah Ta'ala? Apakah ketika saya pengajian bersama mbak-mbak PSK? Saya enggak tahu. Awakmu ngerti? Bocah-bocah, wih, paguyupan, wih. PSKK pekerjaannya apa? Dodol gembus mbahmu, ngawur. Mbak-mbak PSKK pekerjaannya dodol kroto. Jadi kalau aku mbien tahu ketemu bocah ayu banget. Pakaiannya baru, Pak. HP-nya baru, motornya baru. Saya penasaran, kok mendino pakaiannya anyar ki ampuh menjai. Tak celuk. Bapakmu orang kaya? Enggak. Bapakmu pengusaha? Enggak. Bapakmu pejabat? Enggak. Kok tiap hari bajumu baru? Kan saya jualan, Pak Kiai. Kamu jualan apa? Kroto. Saya mbatin kok dodol kroto iso su. Akhirnya di Jogja itu ada pasar Ngasem, Pak. Ngasem itu pasar manuk. Saya tanya sama penjual burung, aku duwe tonggo sugih. Tak takoni dodol kroto. Kroto niku napa, Kang? Bakule manuk jawab, "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Oh. Mbake niki iso sugih mergo dodol pakan manuk. Mbah manuke sapa ya radong aku. Yang jelas apa? Kita tidak bisa tidak boleh membangga-banggakan amal yang kelihatannya besar. Tapi kita juga tidak boleh kemudian berkecil hati gara-gara kita melakukan satu perbuatan yang dikira kecil oleh manusia. Maka nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau semua motivasi hidup kita itu karena Allah, maka rasanya enteng. Kula niku nyuwun sewu nggih, pengin rasanya ngaji itu mendarah daging. Urat nadi saya itu sini mau ngaji. Makanya nyuwun sewu, orang ono istilah untung rugi. Tanggal 23 saya dapat undangan ngaji di Banyuwangi. Ternyata 23 pagi saya ada acara dengan beberapa menteri di Jogja. Selesai jam 10 pagi. Di Banyuwangi tanggal 23 jam 3 sore. Naik pesawat sudah tidak ada pesawat. Akhirnya panitia di Banyuwangi nangis-nangis. Pak Kiai gimana sudah kita persiapkan? Kalau Pak Kiai tidak bisa datang bagaimana dengan nasib jamaah di sini? Saya mikir keras, Pak. Bagaimana caranya kemudian saya bisa nyampe Banyuwangi? Dan ternyata Allah izinkan. Ketika waktu kepepet, saya punya kawan telepon Nas Dirjen Udara. Piye carane aku tekan Banyuwangi? Nggih pun Gus nyewa helikopter. Akhirnya saya sewa helikopter ke Banyuwangi. Nyuwun sewu, kalau pertanyaannya untung dan rugi, mesti rugi. Wong kula nyewa helikopter 30 juta kok. Napa panitia ngamplopi 30 juta ning Kudus? Ora mungkin. Ngaji ning Kudus iki nyuwun sewu. Aja mikir amplop, Mbok. Kowe nyanyi aja mikir amplop. Dosa. Kue disangoni ditompo, orang disangoni pamitnya bola bali, ngono hai carane. Ya aku ke pengajian ratau mikir amplop, soalnya aku paham sing mikir amplop kue panitia, ngapa aku tetap mikir. Kalau kemudian hitung-hitungannya soal itu Pak rugi, motivasinya bukan itu. Tetapi motivasi ini nopo, Allah dawuh di dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbunallah, segala sesuatu yang diniati karena Allah. Dadilah tujuannya itu Allah. Ilahi Rabbi anta maksudi. Maksud kula namung panjenengan Gusti. Tujuan kula namung panjenengan. Ini ku rasanya enteng. Enak, napa mawon. Saya dihujat habis-habisan gara-gara masuk ke dunia malam. Tapi semuanya karena niati untuk Allah. Enteng. Saya niku nyuwun sewu gara-gara rame niku teng pundi-pundi dijegat karo wong, diinterogasi. Sak janjane tujuanmu apa? Sing ngerti sak tenane tujuanku ketemu karo bocah-bocah nakal kuwi mung Allah. Dan manusia tidak bisa menjadi hakim. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim itu hanya Allah. Eleke awake dhewe niki nyuwun sewu, lah ana wong elek isone mung ngelek-ngelek. Padahal sing jenengan rung mesti apik. Lah ana wong tatoan melu pengajian jenengan disawang napane tato ni. Melo santri kula niku ana sak awak kebak tato nyuwun sewu. Kula foto tak posting ning media sosial. Apa kuwi? Tato kok adan. Ya tak jawab luwe apik tato gelem adan daripada ora tatoan tapi rata wadan. Kula nembe salat kali bocah-bocah mabuk di nyuwun sewu di video di posting. Orang mengatakan mubadir. Sholat kok mabuk? Ya mendingan bocah mabuk sing gelem sholat daripada orang mabuk orang sholat. Loh kan ono hadis Gus. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Nyuwun sewu, niku hadise wong normal. Sementara bocah kafe niku abnormal. Lah ngenteni orang mabuk sholatnya kapan? Wong bendino mabuk kan ngoten. Mila kula ki biasa sholat ngimami bocah-bocah niku Allahu Akbar. Makmume cah mendem kan. Allahu Akbar. Kejadian lucu, Pak. 5 tahun yang lalu lah kita. Kula nembe salat kali bocah-bocah kafe, cah mendem-mendem niku. Allahu Akbar, ana preman niku teko, gede dhuwur niku, bengok. Mandek. Kula pas salat. Ajeng tak jawab kok salat batal. Ora dijawab kok dibengoki, tak teruske salate. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mandek. Pergo dibengoki akhirnya tak jawab. Ngopo aku ngono. Salatku batal ra kan? Batal. Tuwange moro tak takoni. Kowe ngopo? Tak pikir nantang gelut, Pak. Wong kula niku tantang gelut wong ra tau mundur. Kula wingi ning Jakarta dikerubut preman 10 kula ra mundur. Lah mburiku sumur kok nah nyemplung aku. Kowe ngopo? Tak pikir nantang gelut, Bu. Ternyata mboten. Begitu ngomong, "Mbok aku melu salat." Tapi nyuwun sewu preman mendem. Tak takoni agamamu apa? Kadose Islam. Buka KTP, ternyata Islam. Jadi kadose Islam. Soale belas ora tau salat sampai umur 40 tahun. Ya wis kuwi wudu kono. Kula enteni wudu ning kamar mandi ternyata mboten wudu, malah nguyuh ning wastafel. Ya Allah. Wis ora cewek, malah sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tembok, nyuk nyuk nyuk. Akhire melu. Carane pripun kiai? Salat. Salate pripun? Ya wis, aku ngadeg kowe melu ngadeg. Aku rukuk kowe melu rukuk. Aku sujud kowe melu sujud. Nggih, akhire salat. Rakaat pertama aman, Bu. Kula ngadeg, premane melu ngadeg, kula sujud melu sujud. Begitu rakaat kedua, HP ini muni diangkat. Sik, Bro, jek salat. Lah jelas kata aku. Kula iki kuat nduwe pengalaman macam-macam. Kula mbiyen zaman kuliah kula niku nyuwun sewu lak jenengan takon kula sejak kapan Gus Mutan ngurusi lonte? Sejak umur 19 tahun. Kula niku ditodong pistol mau dibunuh sama preman sudah berapa kali? Ajeng dibacok sudah berapa kali? Tapi kula yakin lah Allah mboten ngersake kula mati, ora bakal mati. Santai mawon kula niku. Sayyidina Ali niku nate aja dipateni kali tiang dibacok kena pupune. Sahabat sami nangis. Waduh, gege Sayyidina Ali mati. Sayyidina Ali guyon kok aku kira bakal mati saiki. Lah napa Sayyidina Ali? Soale Kanjeng Nabi tahu dawuh, sesuk matiku kuwi pasti keperuk ndasku, kamu kok saiki sing dibacok mung pupuku. Dadi nyuwun sewu, kula diancam bola-bali ki nyantai mawon. Soale kula kok umpama dibacok uang, kula yakin mati kula mboten mergo dibacok. Kok kula ditembak uang, kula yakin mati kula mboten mergo ditembak, tapi mergo nyawa kula dijiko Israel, kan iku. Apa rumang sana dibacoknya mesti mati? Ora, iso jek nyanyi iso mati, kelelekan mic umpamane iso lho mbak. Kowe mati kelelekan mic niku ya iso. Iso kesetrum cangkemmu duer niku ya iso. Azab penyanyi setrum cangkeme. Malah viral lho, Nduk. Arep jajal apa tak setrum saiki cangkemmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa motivasi ini? Ya kula motivasi ini Allah. Kalau kemudian motivasinya karena materi, rugi. Kalau pengajian saya bawa konsumsi sendiri. Kalau di luar kota saya beli tiket pesawat sendiri. Tidak menerima apapun dari mereka yang saya datangi, rugi. Maka nyuwun sewu, ngibadah niku nyuwun sewu, aja hitung-hitungan untung lan rugi. Karena apa? Saya melihat motivasi orang beribadah niku hari ini nyuwun sewu kadang-kadang untung dan rugi. Kowe ngapa melu pengajian men oleh pahala? Kowe ngapa salat men oleh surga? Kowe ngapa ngene men oleh ngene? Apalagi lek diajak pengajian, biasanya dadak kakean petung. Yuk mangkat ngaji, biasanya dadak takon. Kiai ini sapa? Cocok apa ora? Wong kiai kok cocok-cocokan, suwe-suwe kaya ngombe obat. Lah diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat, ning lak tanggane nanggap dangdutan ra diundang mangkat. Begitu krungu sangko adon, buka didi, jos, mangkat. Apa meneh bocah paguyuban kuwi? Asolole. Alhamdulillah, hai hai. Bila rupa-rupa dangdut aku ini. Kita itu kadang-kadang di dalam memotivasi beribadah itu motivasinya berupa materi, Pak. Kowe ngopo salat duha ben rezekine lancar. Kok suwe-suwe awake dhewe iki kaya rentenir to. Padahal dipun ngendikaken, "Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amala." Dunia itu ladangnya amal, tidak ada pahala, dan akhirat itu ladangnya pahala, tidak ada amal. Tegese napa? Awake dhewe kadang-kadang ibadah ki lucu. Ayo cah Jumatan ngopo? Sik ah Jumatan dhisik men ganteng. Ora ana urusane Jumatan karo ganteng. Dasare kowe merongos mulai Jumatan ya tetep merongos. Suwe-suwe kok kowe ngibadah kaya caleg. Oh, gambar caleg kok akeh men to iki. Kula niku lajeng pengajian sakniki mumet Pak mlaku ning dalan. Estu. Mumet delok gambare caleg. Ana wong nandur rambutan, tukule gambar caleg, nandur pelem tukule gambar caleg. Astu ning dalan-dalan niku lho. Sak ngerti kula mbiyen ku setan, demit, iblis niku manggone teng wit-witan. Tak niki setane do lunga saking wit-witan. Soale napa kalah kalih gambar caleg tak kandhani. Tunggoni karo gambar caleg kok. Entar caleg niku nyuwun sewu, setane gumun kalih gambare caleg. Soale apa cangkeme merenges ra mingkem-mingkem delon kelo ra mingkem-mingkem. Niki mending mawon gambare tasik normal niku. Tong Yogyakarta niku wong foto kok macam-macam. Caleg ana sing ngoten iki. Wah. Ana sing mengepal, ana sing cipi-cipi ini. Ana meneh sing lucu. Ndase diwalik, ndase ning isor sikile ning dhuwur. Gek tulisane napa, Pak? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu, cangkemmu aku. Ora percaya aku. Ora percaya. Oh, nyalek iki kadang-kadang kula iki lak ora seneng. Wong kok ngelem awake dhewe ngono. Lan delok gambare cara jenengan delok nika, ora ngapusi, ora korupsi. Tak mergo rong dadi. Nggih napa mboten? Buayane kita harus bebas dari KKN. Bulno tangkap KPK. 8 miliar mergo dikerdusi 84 kardus. Ketoke dapile ya kene ketoke. Alah. Kere, kere aku. Napa sing salah namung caleg tok? Mboten, sing napa amplop kuwi ya salah. Kamangka mung 20.000 amplopane niku. Tok kowe masyarakat dianggarke 50.000, masyarakate diandhake 20.000. Masa nuwun sewu, nasib 5 tahun ke depan mung dibayar 20.000. Kamangka nyuwun sewu rega lonte sing paling murah niku 200.000. Berarti suarane awake dhewe kalah larang karo rega lonte. Sengit kula. Padahal Kanjeng Nabi lak dawuh ar-rasi wal murtasi finnar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Bu, jenengan milih pundi? Nyogok napa disogok? Lah sakniki ajeng nyalek nyogok nganti 8 miliar sing konangan lho niku. Lah sesuk golek balene pripun? Mila nyuwun sewu, bagaimana kemudian DPR itu salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Mula lak kula ngaleh ngomong kali DPR niku watos. Nyuwun sewu lak siang menika enten caleg. Kula pesen kali caleg, rungokno kupingmu. Aku tak ngomong, tak kandhani. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge apa le? Bajing. Tapi kewan sing nguntal duwite rakyat teng DPR jenenge kok ngomong bajingan fasih banget le. Lah niki larepe pengak larepe pencalekan ngoten niki, Pak. Kabeh wong ki ngakune NU, mbok tenan. Kabeh wong melu ngaji, sowan kiai. Begitu dadi kiai ditinggal. Suwe-suwe kiai mung dianggep kaya dong salam mung kaya Laos. Napa niku dong salam kali Laos? Yen arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Dan sing paling gampang diapusi niku wong ijo, wong NU. Mila wong NU niku lajeng pilihan napa-napa lak kon akur niku susah. Soale napa? Sing salah guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari nyanyi judulnya napa? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan meletus balon hijau dor. Pertanyaan kula, ngopo sing bledos balon hijau? Padahal ijo niku warnane wong NU. Mila wong NU niku lakon akur pilihan napa-napa ora iso termasuk kiyaine. Soale napa balone mbledos. Kok kula wingi ana tamu DPR moro ngen kula, Pak. DPR iki guaya. Kyai, kula bare takon, apa? DPR kali polisi niku hebat pundi? Oh tak jawab, yo DPR kok. Lah kok saged, nggih. Kapolri ke iso dadi Kapolri kuwi mergo dipilih karo komisi 3. Komisi hukum, sing milih DPR aku. Berarti hebat DPR. DPR karo anggota karo Panglima TNI, yo DPR. Panglima TNI iso dadi panglima dipilih karo komisi 1. Komisi hukum dan komisi pertahanan. Oh ngoten nggih, kon meneh. Yen DPR kali presiden, ah DPR. Jokowi Prabowo ki iso nyalon presiden dicalonke karo partai. Partai sing duwe DPR. Takon meneh. Yen DPR karo Kanjeng Nabi. Mumet ndasku. Sik tak pikir ya. Akhire kula jawab, "Hebat DPR." Lah kok ngoten Kiai? Ha, soalnya napa? Kanjeng Nabi kuwi wedi karo Gusti Allah. DPR saiki belas ra wedi Gusti Allah. Pelo ngaji kula 2 bulan yang lalu teng Kudus niku di cancel. Soale sing ngundang caleg. Caleg e wedi lak kula onek-onekke. Lho sakniki nyatane, ayo dijawab sing cerdas sakniki. Nyuwun sewu. Sing ngrusak negara niku sakniki pejabat napa rakyat? Sing gaweane maling duit negara niku pejabat napa rakyat? Niki lak kurang ajar ta hukume niku. Ana wong maling pitik mlebu kantor polisi benjut raine. Mila tutupi ngoten iki. Benjut diantemi disikati digajuli sak piturute. Padahal mung pitik siji regane 50.000. Mbahasan maling duwite negara, duwite rakyat 8 miliar. Di syuting TV mlebu KPK malah dada-dada. Malah dibonusi rompi oren. Iku lak kurang ajar to niku. Nggih napa mboten? Pelampung matamu, pelampung. Kayak rompi oren, Bro. Mila nyuwun sewu, awake dhewe sing slow-slow mawon niki dalam rangka pilek dan pilpres niki. Boleh beda pilihan, tapi tetap harus menjaga kerukunan. Pilihan boleh berbeda, tetapi merah putih kita sama. Pilihan kita boleh berbeda, tetapi Pancasila kita sama. Berbineka tunggal ika. Barangkali kula kalian jenengan milih presiden beda. Tapi nyuwun sewu, pilihan presiden niku 5 tahun pisan. Seduluran niku selawase. Ayo, saat ini jenengan metenteng bela sopo sing dadi sopo. Umpamanya jenengan metenteng membela Pak Jokowi. Monggo ya rapopo. Tapi nyuwun sewu, kok diwangi padu karo tonggo. Sesuk bapakmu mati, kira-kira sing layat tonggone napa Pak Jokowi? Tanggane. Jenengan ajeng bela Prabowo, ajeng bela Jokowi. Tetep mawon sing dadi sapa, awakmu dasare bakul ya tetep bakul. Ono ngeyel. Bojo kula takon, "Abah, jenengan nyoblos sinten?" Cangkemmu rasa kakean takon aku nyoblos sapa? Sing paling cetok aku nyoblos awakmu. Iya. Masuk baikku. Gawe santai wae lah. Wong coblosan TPS niku kurang ajar kok, Pak. Duandane ibu-ibu musliman niku arep coblosan sak jam. Nyoblose semenit. Ya mending ning omah karo bojone nyopote baju semenit nyoblose sak jam ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nyuwun sewu, kerukunan niki yang paling mahal. Maka nyuwun sewu, kita kembalikan semuanya kepada Allah lillahi ta'ala. Kula ngomong kok, Sopo mawon sing dadi niku wis tinakdir, nggih napa mboten? Wis ana suratan takdire. Gus Miftah mboten nyalek, jane kula wingi nyalek, tapi partene mboten lolos. Napa partene? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatane sing elek ngono. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Disingkat elek banget ngono. Kowe radong kowe. Singkatane elek apa meneh lambange, wah elek banget niku. Kula ora lolos kula. Dalu ala Nabi Muhammad. Kok aku ngomong Partai Ekonomi Lemah Indonesia akeh sing ndombleng ta iki. Ketake kata rondo niki ketake niki. Enten rondo mboten niki? Tak dongake rondone tak dongake. Jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo nang entuk jodoh. Amin. Ana lagu khusus rondo iso ora le? Kelayung-layung. Teh tak intro dhisik. Iki khusus rondo iki. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe, ra ana sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Aku ki lagu apa-apa iso kok. Anjir lagu apa-apa iso. Lagu ni sanom aku ya iso korban janji iso. Kowe iso ran korban janji, Nduk? Ya lho. Kowe lunga pas aku merongos-merongos e. Yo, selawatane wong endo mawon. Soro kula ententean bendina mung mlaku tok. Yo boy. Ngomong jeruk sapa wedang jeruk goblok. Jeruke utuh. Ta masuk manis, kula mboten ngombe manis nggih kowe kan. Kula wingi ngaji ning Surabaya ana wong pakai wedang jeruk, mulih wonge setruk. Ora ora ora. Ora ora. Kok dijok kiai? Nggih. Cangkemmu nggih. Ya, selawatane wong tua-tua mawon. Anu, selawatane Wali Songo wae, Wali Songo wae. Nggih, shalu ala Nabi Muhammad. Seluku seluku bato bato e ela elo siromo menyak usik. Ora tenanan malah kaya ndang tipunge ra usah. Malah kau ledek munyuk lele. Tipu mungkin apa enak suaranya entek edite, entek edite. Orang apa? Aku ngerti motormu kreditan, aku ngerti. Teh menang di sini. Gue anu gue melodi tok weh, gue melodi tok weh. Apa ya? Sing banget apa ya? Oh malam Jumat weh. Kene sing gaul-gaul titik no ditinggal rabi ngono iso aku kimcil kepolen ngono kae iso aku. Iso kembang kantil no ya iso. Kembang kantil. Kowe tau nyanyi kembang kantil apa ora? Kembang kembang kantil manten anyar direng bedil. Ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Kae lho iso ora. Lah yo kene kok cekelan nopo? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soni iman ala mada soli wasalim da iman ala mada wal ala Malih sholli wa sallim ta iman ala mad Allah Allah sholli wa sallim ta iman ala mad wal ali wal ashab bima wada hada wal ali wal hati-hati yen awake dhewe mboten gelem dongake apa kata ahli kubur kebacot temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donyong bakal taring kesi donyaku sing isih ana sali iman ala mada wal ali wal ashab musike meneng sholli wa sallim da iman Allah Allah sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab sepidah malih sing buanter muga-muga rezekine lancar kabeh sholli wa sallim da sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal jeruk kumok jiko kok rung ana penggantine cangkemku nganti ngelak panitia rana pengertiane iki tak ombe rasane kaya brambang mau pesone ngetoki brambang nge ngetok degan tak ombe kok rasane brambang aku bakul pasar aku iki sapa sing mecah degan mau sapa oh degan kok rasane brambang sapa sapa mau oh Pak Guyupan kan kok rasa berambangi kepiye ta ya ngono. Urip kula niku sehat, kula ora tau ngombe sing manis-manis, kula ora tau ngombe bongco Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tech kula ora tau kula. Niki wae motivasi niku dene. Innal ladzina qalu rabbuna Allah kabeh diniati krana Allah. Mila nyuwun sewu. Wong niku lak wis kabeh krana Allah. Kemudian apa? Summa staqamu. Dilakukan secara istiqomah. Istiqomah niku artinya apa? Ajek. Ajek. Siji krono Allah, loro dilakoni krono istiqomah. Ngamal napa mawon rasane enteng. Kula wingi ngaji teng Kalimantan, teng Pangkalan Bun. Perjalanan dari bandara ke tempat lokasi pengajian 4 jam. Jalannya berlumpur sak mate niki. Kula mon wis kesel niku. Begitu ndelok teko lokasi, jamaah niku nyuwun sewu hujan deras. Lapangane blethong-blethong nika, nyuwun sewu. Ngrungokke pengajian niku sikile kaya wong macul nika. Subhanallah. Padha karo mbak-mbak iki lah. Wis tuwek tungkae mlethek-mlethek ngoten niku. Wah, kopine teko. Iya. Ning kene aneh bin ajaib lho iki. jeruk iso ganti kopi kok ampuh banget iki. Nek bro, matur nuwun jenengan jenenge sinten? Bejo. Ya. Muga-muga Bejo mulih bojone meteng meneh. Lurah kuwi. Calon. Bejo ya jenengmu tambahi lah Irma. Bejo Irma, irenge Masya Allah. Kowe nadari Jo Bejo, aku lak nganti dadi lurah esuk pengajian karo Gus Miftah. Ngono. Calon lurah pengajian nebeng ngopo? Muga-muga Bejo panjang umur. Tegese wong sak donya mati Bejo urip dhewe. Amin ya Allah. Begitu kula teko lokasi pengajian, melihat jamaah begitu antusias, rasa capek itu langsung hilang. Di situ Allah mengingatkan saya, Miftah kuwi aja kakean sambat. Ono sing luwih rekoso daripada awakmu Miftah. Kadang-kadang saya itu sering karena 24 jam waktunya habis untuk pengajian. Kadang-kadang niku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyuwun sewu, begitu melihat keadaan jamaah bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Itulah yang dimaksud innal ladzina qalu rabbunallah. Awake dhewe niki nindakake perintah Isra Mi'raj, salat. Lah karena Allah enteng. Napa kok salat niku dadi abot? Soale awake dhewe salat tuh hanya semata-mata kewajiban. Mila rasane abot. Nembe rame-ramene bakul ning pasar krungu adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabane mbok-mbok pasar? Adzan meneh. Wong ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe ijo biasane. Krungu adzan malah adzan meneh. Eta niki. Wong jenengan wong pasar. Biyen mbok kula niku nyuwun sewu bapak ngaji mbok niku nggih pasar. Duwe warung teng pasar. Kula sering ngomong ngeten. Ana ing dzanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Idza ahabba abdi liqai, ketika hambaku itu senang berjumpa dengan aku, fa ahbabtu liqaahu, maka aku senang untuk berjumpa dengan hambaku. Tapi sebaliknya, wa idza kariha liqai, tapi ketika hambaku itu benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqaahu, aku juga benci ketemu dengan hambaku. Lah krungu adzan kok susah. Lawang baru Allahu Akbar, adzan meneh. Sesuk jenengan njaluk rezeki karo Gusti Allah, ya Allah kula njaluk rezeki. Allah jawab, njaluk meneh. Merongos kowe, ayo kowe. Tolong diajak ngaji, ayo Mbak ngaji. Wis tahu, hati-hati. Diajak ngaji jawabane wis tahu. Sesuk jenengan njaluk rezeki, Allah jawab, wis tahu. Ijoli degane ra mambu degan kok ngopo? Kano mambu. Ya rupane kaya Bejo cah iki. Iki mantune Bejo. Eh, mambu degan, mambu brambang apa ora tak teh. Wah. Kok iki kambule kuwandelak, kandel niku kambil napa degan? Kambil, lah degan iki tipis, goblok kowe. Iki kok andele romome kambil. Iki lah tak ombe mesti mulih silitku kreminen iki. Ning lumayan ra mambu brambang. Mong mambu ababmu. Betul tak ajar gawa-gawa. Eh, iki gawa minggat. Gua sing mambu brambang diombe Bejo. Ya, muga-muga irenge ilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana ing dazoni abdi bi, aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat, hambaku menjauh, aku menjauh. Lah nyuwun saya, Bu. Bagaimana kemudian Allah mau sayang sama kita sementara kita tidak pernah sayang sama Allah? Bagaimana Allah mau mendekat dengan kita sementara kita menjauh dari Allah? Diceluk dengan panggilan yang sangat romantis dari Allah. Hayyalah sholat. Hei wong kudus, ayo sholat. Hayyalah sholat. Hei wong kudus, ayo sholat. Hei Bejo, ayo sholat Jo. Bejo krungu adzan malah micek Jo, Jo. Oh subuh tangine setengah walu Jo, Jo. Usol ini tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ayyala sholat. Hei wong kudus, reneo ayo sholat. Lak sholat diwenehi apa kali Allah? Mesti diwenehi macam-macam. Aku tekan kene degane loro kok berambang karo ora kok padake. Ana kopi, untung kopi, lak kopi tak ombe. Kopi susu aku mah, kopi niku enak, lak kopi susu nyebai, kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu, mumedasku. Nyata kan, kopi. Wih, ombenen jeruk momben, ora setruk ora, santai wae. Harak ombe rawani wedi setruk. Awakmu ngerti setruknya penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Stroke ini kok ngguyurin namung ngiwotok orang-orang yang nengen. Mbak, mang contohnya mbak. Kula dugi mriki pengajian kali masyarakat Kudus. Dugi mriki diwenehi degan, diwenehi wedang jeruk, diwenehi kopi. Ajar. Lanjenengan diundang karo Allah, mosok ora diwenehi apa-apa, mustahil. Maka kalimat setelah hayalah solah apa? Hayalal falah. Hei wong Kudus, mari kita meraih kebahagiaan. Hayalal falah. Mari kita meraih kemenangan, kesuksesan. Tegesan apa? Pengen menang krungu adzan solah. Pengen bahagia krungu adzan solah. Bejo pengen dadi lurah ora usah sowan dukun jojo. Ora ana hubungane coblosan karo dukun jojo. Daripada duitmu mau menehke dukun, mendingan nambahi amplopku jojo. Arep nyalon lurah kok percayane karo dukun. Ayo melu aku ngejak kancane. Nanti Mas Bejo. Gule wong tuwa, ya ora ngerti aku rupamu, Jojo. Rasa percaya. Jo, iling-ilingan. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Arep wong sak kampung ploso iki sengit karo awakmu. Lah Allah ngersakake kowe dadi-dadi, Jo. Ngene apa mboten? Mila caleg niku ora usah kakehan polah. Kakehan janji. Caleg niku lak modale mung loro. Kuwi bojo iling-iling kuwi. Rungono kupingmu, Jo. Caleg kadang-kadang modalnya mengeloro pak calon-calonnya. Wani karo sabar. Napa niku? Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Oh, ngene obatan? Kayane Bejo, aku salah dadi tak bangun mesjite umpamane. Begitu Bejo dadi, pripun Pak Bejo mesjite? Sing sabar ya. Tuwapok sandal le Jojo. Oh, lah arepe nyalake kabeh dibantu pak. Bangun dalan, bantu aspal. Ora dadi aspale jaluk meneh. Bangun masjid bantu semen, ora dadi semene jaluk meneh. Sing lucu kampungku lho ana caleg bantu bandoso. Ndelalah ora dadi. Caleke tak telepon. Yen arep jaluk jalukan tumpak ana dhewe aku ngono. Konsepe napa Mas Bejo? Hablum minallah, mlebune nafas, tak niati tobat lan taat marang Gusti Allah. Aku nyalon lurah kuwi krana Allah. Sesuk aku dadi mergo dikendaki kali Allah. Pertanggungjawabane karo Allah. Ngono, Jo. Malah kowe sowan dukun jojo. Tak golek dukun ning Pati jojo. Kadang-kadang ngaten, Pak. Kula niku tahu ketemu kali calon-calon apa lali kula. Arepe nyalon dadak takoni weton. Lah napa hubungane pencalonan karo weton? Weton itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Mane, Pak Bejo, wetone napa Pak Bejo? Jawaban tenanan iki aku takoni. Jawab Bejo, wetonmu apa Jo? Selasa, Wage, Bejo. Tidak cocok hidup di air. Ya Jo ya? Tidak cocok hidup di air. Tua Pak Guyupane, Pak Sinten namine? Sugianto. Pak Sugianto wetone napa Pak Sugianto? Rebo Pahing. Kemis Pahing. Bojone kudu papat, Pak ya. Ayo Sugianto ngaku bojomu piro? Tak gujlak bojo kula tetep setunggal. Setunggal teng Yogya, setunggal teng Lampung, setunggal teng Kudus sing ngoten niku. Gus Miftah aja ngrabi meneh napa mboten? Nunggu takdir. Yen takdir ana aku ya rabi meneh. Yen ora ana takdir ya aku gawe takdir dhewe. Hayyalal falah. Kalau diundang masyarakat Kudus mawon disuguh. Diundang Allah pasti disuguh kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Lah nyuwun sewu. Lan jenengan siang niki nyuwun sewu. Memperingati Isra Mi'raj, kula njaluk tulung. Ngibadahmu sing rupane salat niku komunikasine panjenengan kalih Allah, tulung ra usah duwe niat napa-napa kecuali ngawula karo Gusti Allah. Awake dhewe niki wis ngibadahe pas-pasan, dadak motivasine macem-macem. Kowe ngapa salat? Golek surga. Mbok yo wis. Kowe iki umpama salat, umurmu 100 tahun, awan bengi montekke nggih salat, kuwi ra mungkin mbayar nikmate Allah. Padha kalau kula ngandani bocah-bocah enom niku. Kalau seumur hidupmu kamu berbuat baik dengan orang tuamu selama 24 jam itu tidak bisa mengganti jasa ibumu ketika melahirkanmu. Padha kalih awake dhewe. Kalau seandainya kita dikasih umur 100 tahun oleh Allah, selama itu kita beribadah nyuwun sewu, tidak mampu membayar anugerah dan nikmat dari Allah. Allah napa-napa gratis kok awake dhewe hitungan. Ayo. Matane iki mendina ndelok ya ora tau mbayar. Cangkem bendino ngomong ora tau bayar pulsa. Bahkan awake dhewe iki kumpul karo bojone rasane nikmat, ora tau bayar onderdel tak kandhani. Kowe bayar. Oh, berarti ning sarekem lah kowe bayar. Bejo, rungokno aku ping mujo. Jenenge bejo kiai ini asu iki. Ya, sesuk bejo tak ajak syuting lah. Patroli. Bila begitu jenengan sholat, sholli fardul maghrib salasa raka'ati mustaqbal kiblati adaan lillahi ta'ala, bukan lil surga, bukan mergo wedi karo neraka. Wong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajal kabeh krana Allah. Awake dhewe ngibadah mawon ra kuat mbayar nikmate Allah, apa meneh awakmu ra gelem salat? Bejo pengen dadi lurah jogonen salatmu. Lak salate mok jaga, mesti rakyatmu mok jaga. Lak salate ra mok jaga, piye kowe jaga rakyatmu? Jojo. Salaman munggah panggung aku ngaku calon lurah, modar we jojo. Loh, soal kepilih apa ora iki urusane Allah, ora urusane cangkemku ya Raja. Ngono aja. Jaga salate. Mila nganti pentinge babakan salat menika, Allah nyuwun sewu Imam Al-Ghazali dawuh, sing sapa wonge ngaku agamane Islam tapi ra gelem salat, senajan tetase urip wis dianggap mati. Barang mati niku jenenge batang. Mila kok ana wong kudus ngaku Islam tapi ra gelem salat, berarti kaya batang. Ngakune Islam ora salat, kok nyalon lurah, berarti calon lurahe batang. Ngakune Islam ra gelem salat, kok dodol ning pasar, berarti bakule batang. Ibu salat, bapak ora salat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni batang. Ibu ora salat, bapak ora salat, bengi turu bareng, berarti ana batang kelonan. Ngakune Islam, ra gelem salat, gawe paguyupan, berarti paguyupan batang. Anyuun sewu al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Pengen ra diarani wong kafir, salat. Ngono ana sing takon kali kula, Gus. Ana wong tumindak apik tapi dereng salat. Kali tiyang salat tapi dereng tumindak apik. Umpama kon dhisike dhisike pundi, Gus? Salat senajan to urung iso tumindak apik. Wong salat urung tumindak apik. Niku padha karo wong wudho, nganggo katok tapi orang nganggo sabuk. Aman tapi nyok-nyok mlotrok. Tapi lak tiyang tumindak apik ra gelem salat, padha karo wong wudho nganggo sabuk tapi ra nganggo katok. Gondal gandu. Ditutul pitik. Napa wonten? Nganggo sabuk tapi ra nganggo katok. Wonten sinten jaran? Jaran itu pakai pelana tapi tidak pakai celana. Mila kono wong kudus iso tumindak apik tapi ra gelem salat, berarti kerase kaya jaran. Mila para jaran rahimakumullah. Kala capa guyupan kala. Niki wis setengah lima jenengan dereng salat daripada salate kafiran. Malah setengah enam kita ini. Lo yakin jenengan kata sing dereng salat. Pun enggak?